بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لا ينال فضل إلا برحمته ولا يدرك خير إلا بنعمته لا تحصى آلاؤه ولا تجزي نعماؤه ولا يكافأ فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوان dan أخوات رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Kita membahas lanjutan masalah wulugh al-kalb fil ina, yaitu masalah anjing menjilati wadah makanan atau minuman kita. Tapi pembahasan pada pagi hari yang berbahagia ini kita fokus di pembahasan tentang babi, ya, pembahasan tentang babi apakah sama seperti anjing. Kemudian yang kedua, pembahasan apakah sabun itu bisa menggantikan peran turab atau tanah atau debu untuk masalah membersihkan atau mensucikan wadah bekas jilatan anjing. Dan juga masalah kerikil nanti apakah bisa juga dipakai sebagai media bersuci, ya, atau media untuk membersihkan wadah. Kita mulai dari kalimat Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Wahal yughsalu minal khinziri kal kalbi amla. Ketemu enggak? Wahal yughsalu minal khinziri kal kalbi amla. Ana mau coba cari di website dari kalimat wahal yughsalu. Jadi pembahasan wulughul qalb, wulugh al-kalb. Udah ketemu tapi ini belum detailnya. Jadi kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, wa hal yughsalu min al-khinziri kal-kalbi amla? Apakah dicuci juga, dibasuh, dicuci wadah tersebut dengan sebab jilatan khinzir atau enggak? Jilatan babi, ya, khinzir itu babi. Karena kasih linknya, antum bisa ini enggak? Bisa buka enggak? Lalu ikin di bisa. Ntar coba lalu carikan dulu. Ketemu. Jadi kemudian ada qaulan. Ada dua pendapat dari ulama berkaitan dengan ini. Ya. Nih, ana kasih link di grup apa? Taksil khusus, ya. Linknya itu. Nah. Terus lafalnya ada di sini di paragraf terakhir, ada kalimat wahal yughsalu 1 2 3 4 5 6, mungkin sekitar kolom ke-9, wahal yughsalu. Jadi lafal kilab ini kan ini di dalam paragraf ini. Ketemu sekitar 9 iniannya. Wa hal yusalu minal khinziri kal kalbi amla? Apakah dicuci juga sebagaimana jilatan anjing atau tidak? Ada qaulan, dua pendapat. Al jadid ada pendapat jadid dan ada pendapat qadim. Kalau mazhab resminya Syafi'i ya, pakai pendapat jadidnya Imam Syafi'i. Ya, ketemu? Kan ada ini tsumma la farqa ya kan? Nah, itu bawa terus nanti wa hal yughsalu minal khinziri kal kalbi amla qaulan al jadid. Pendapat pertama al pendapat qaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Wa bihi qata'a ba'dhum na'am. Dan juga ini sebagian dari ulama Syafi'iyah memastikan betul-betul menjazmkan dengan pendapat na'am, ya, bahwasanya bekas jilatan babi itu seperti bekas jilatan anjing dari segi penanggulangan. Grimis ini. Gimana dapat enggak? Kelas. Ya, penanggulangannya sama. Kalau misalnya wadah makanan atau minuman dijilat oleh babi, maka penanggulangannya sama seperti makanan, wadah makanan atau minuman yang dijilat oleh anjing. Li'annahu najisul aini fakana kal kalb. Karena babi itu, karena ini masalah najis dari segi ainnya, yaitu babinya itu najis gitu loh, dan dia seperti anjing, bal aula, bahkan lebih-lebih kalau babi itu. Li'annahu la yajuzu iqninauhu bihalin, karena babi itu tidak boleh dipelihara dengan keadaan apapun. Gimana, ketemu enggak? Karena babi itu enggak boleh dipelihara dengan keadaan apapun. Beda dengan anjing. Anjing itu masih ada kesempatan untuk dipelihara loh. Untuk berburu ya. Untuk berburu, untuk menjaga ladang atau untuk membantu polisi. Kalau babi apa gunanya coba? Berburu, malah babi diburu. Berburu, malah babi diburu. Kemudian jaga ladang, malah babi itu ngerusak ladang. Bantu polisi, ngerugiin. Jadi keadaan babi itu lebih jelek daripada keadaan anjing, karena tidak ada manfaatnya dan juga sama najis secara zat. Itu pendapat pertama. Itu pendapat qaul jadidnya dan itu pendapat yang resmi mazhab Syafi'i. Jadi penanggulangannya sama seperti penanggulangan anjing, penanggulangan bekas jilatan anjing. Qala rahimahullah wa qala fil qadim, dan Imam Syafi'i berkata dalam qaul qadimnya beliau, innahu yughsalu marratan kasairin najasat, bahwasanya bekas jilatan babi itu dicuci sekali saja seperti seluruh hal yang najis, sekali aja cukup. Ya, ini pendapat lamanya Imam Syafi'i. لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد فطما لهم عما يعتادونه من مخالطتها. Karena apa? Karena تغليظ. Karena kerasnya perintah untuk mencuci najis tersebut, yaitu mencuci najis yang disebabkan oleh anjing, ya. Kan itu keras itu apa namanya pelarang pencuciannya ya, harus sampai 7 kali. Itu innama warada fatman lahum. Itu sebabnya apa kok bisa dikeraskan begitu sampai 7 kali? Semata-mata untuk tujuan menghentikan kebiasaan bergaul dengan anjing. Ya, karena orang-orang terbiasa bergaul dengan anjing, maka disyariatkan ketika dijilati wadah makan atau minumannya 7 kali pencucian. Ini supaya apa? Menghentikan kebiasaan ada pergaulan dekat dengan anjing, mukhalathah, yaitu bergaul dekat dengan anjing. Wa zajran, dan juga sebagai tujuan sebagai apa? Sebagai suatu larangan keras. Kal haddi fil khamar, sebagaimana hukum had terhadap minum khamar. Wa hadzal qawlu rajjahahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, dan Pendapat yang qaul qadim ini justru dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ini yang dipakai oleh Imam An-Nawawi dan lafalnya beliau wa lafdhuhu ar-rajihu min haitsud dalil annahu yakfi ghuslatun wahidatun bila turbah atau afan bila turab. Yang rajih dari segi dalil, lihat. Ya. Imam An-Nawawi mentarjih dari segi dalil bahwasannya cukup satu kali mencuci tanpa tanah untuk masalah jilatan babi. Ya, cukup sekali saja kata Imam An-Nawawi, ini yang rajih dari segi dalil. Wa bihi qata'a aktsarul ulama'i alladziina qalu bi najasatil khinziri wa hadha huwa al mukhtar. Dan ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama yang mengatakan najisnya babi. Jadi babi itu najis apa enggak? Sebenarnya masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak najis, tapi jumhur ulama mengatakan najis. Kebanyakan ulama mengatakan najis. Nah, dari kebanyakan ulama ini, kebanyakan ulama yang mengatakan najis ini, kebanyakan diri mereka mengatakan bahwasanya cukup sekali aja dicucinya kalau dijilat oleh babi, ya. Dan ini pendapat yang mukhtar, yang dipilih, yang al-mukhtar dipilih bagi penulis kitab Kifayatul Akhyar. Tapi kalau dalam fikihnya madhab Syafi'i, enggak, lebih condong ke pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kenapa di sini Syekh Taqiyuddin Al-Hisni lebih memilih pandangan Al-Imam An-Nawawi dalam madhab? Lian al-asla adamul wujubi hatta yaridu syar'u. Karena pada asalnya sesuatu itu tidak wajib sampai ada syariatnya, gitu, ada dalilnya, gitu loh. La siyama fi hadhil mas'alatil mabniyati 'ala ta'abbud, apalagi di masalah-masalah seperti ini yang masalah tersebut ini terbangun di atas sikap ta'abbud ghairu ma'qulil ma'na, yaitu tidak bisa diketahui maksudnya, tidak bisa diketahui illatnya apa, melainkan udah turun syariat Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci 7 kali setelah penjilatan anjing. Itu dah khusus untuk anjing, penjilatan oleh anjing di wadah tersebut. Maka jangan dikiaskan menuju ke babi, karena tidak ada dalil khusus untuk babi. Ini pakai kias doang. Dan ini adalah hal yang sifatnya ta'abbud, tidak ma'qulil makna. Maka udahlah, itu cukupkan pada anjing saja. Adapun babi, udah kasusnya beda lagi, sama seperti kasus-kasus najis lainnya. Wa dzakara mithla hadza fi syarh al-wasiti aidha. Taib, itu permasalahan pertama pada pagi ini. Kemudian yang kedua, permasalahan berikutnya. Wa hal yaqumu as-sabun wal asnan maqamat turab? Apakah sabun dan asnan? Asnan itu semacam tumbuhan yang biasa dipakai untuk cuci tangan dan cuci pakaian. Ala kulli hal. Sabun, ya. Sabun di zaman kita, sabun, terus habis itu apa? Deterjen, ya, deterjen, sabun, deterjen, kayak Sunlight itu apa namanya itu? Sabun itu. Ya. Sabun cuci, ya. Apakah sabun atau tetumbuhan lah gitulah, daun-daun tertentu, ramuan tertentu juga bisa semanzilah dengan tanah? Kan kita tahu kalau misalnya jilatan anjing dibasuh dan salah satunya dengan tanah. Boleh enggak kita ganti tanah? Sah enggak kita ganti tanah dengan sabun? Ya, nah, ini juga pertanyaan orang-orang modern juga sebenarnya. Kalau masa pakai tanah sih, Sat, ya, habis dia jilat anjing kan, wah kalau pakai tanah terkotor, Sat, udah pakai sabun aja deh, gitu kan. Nah, bagaimana? Bisa nggak? Fihi aqwal, ada beberapa pendapat dan disebutkan di sini ada sampai 3 di sini. Ahaduha, yang pertama, na'am, iya. Ternyata yang pertama, pendapat pertama, ternyata sabun bisa menjadi pengganti tanah atau debu. Kama yaqumu ghairul hajari maqamahu fil istinja, sebagaimana selain batu itu bisa menjadi pengganti batu dalam istinja seperti tisu. Ya. Istinja kan asalnya pakai batu. Di zaman Nabi pun begitu. Di contohnya kan begitu. Tapi boleh enggak pakai tisu? Boleh. Boleh enggak pakai kertas bekas? Boleh. Maka dikiaskan dengan itu, walaupun di dalam hadis disebutkan ulahuna biturab atau ihdahuna biturab, salah satu basuhannya harus dengan dengan debu atau tanah, maka kata para ulama yang pertama ini boleh pula dengan apa selain tanah seperti sabun. Ya, wa kama yakunu ghairu syabbi wal qaradhi fid dibaghi maqamah, sebagaimana benda-benda seperti tawas dan juga qaradh, yaitu suatu zat atau bekas tumbuhan yang biasa buat dibagh, menyamak kulit binatang, ya. Enggak mesti pakai itu, boleh pakai zat-zat lainnya dalam penyamakan, ya. Dan ini hadza ma sahahahu an-Nawawi fi kitabih Ru'usil Masail. Dan ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi, pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi. Baik, yang kedua, wal azharu fi ar-Rafi'i wa ar-Rawdati wa syarh al-Muhadzab annahu la yaqum, yang zahir dalam Ar-Rafi'i, yaitu Ar-Rafi'i di sini kitabnya Imam Ar-Rafi'i, ya, dan kitab Rawdatul Talibin dan juga kitab Al-Majmu', bahwasanya annahu la yaqum, tidak bisa, li'annaha taharatun muta'alliqatun biturab, karena dalam hadisnya begitu, tujuh kali basuhan dan salah satunya dengan tanah. Ini berarti muta'alliqah biturab, udah tergantung pada tanah gitu loh. Enggak usah diselewengkan ke benda-benda lainnya selain tanah. Fala yaqumu ghairuhu maqamahu katayammum. Maka tidak bisa selain tanah itu menjadi perwakilan tanah atau pengganti tanah. Sebagaimana tayammum. Tayammum pakai apa? Tanah. Pakai sabun bisa enggak? Enggak bisa. Saya mau tayamum nih pakai sabun cair. Walah. Ini mengada-ngada, nah, gitu kan. Kira-kira menurut antum nih dari dua pendapat mana yang lebih kuat? Dengan fitrahnya antum. Jawab. Jawab. Ah. Gimana kira? Pemirsa, coba dibuka layanan teleponnya. Ah, gimana? Lebih kuat mana? Pendapat pertama, pendapat kedua? Bisa diganti dengan sabun atau tidak bisa diganti dengan sabun? Bingung. Nunggu ana yang jawab ya. Emang antum kayak gitu. Wal qaulu tsalits, pendapat ketiga, in wujidat turabu lam yakum wa illa qama. Nah, pendapat yang ketiga ini berusaha mengkompromikan semuanya. Kalau misalnya ada turab, ada debu, maka enggak bisa diganti. Tapi kalau misalnya enggak ada debu, sok bisa diganti dengan sabun. Ini sepertinya adil sih, cuman gimana ya? Pertanyaan Anda. Di sini, di Indonesia ini ada debu enggak di mana-mana? Ya udah. Ya kan? Dan tetap walaupun antum tinggal di apartemen lantai 17, mungkin gak tetap dapetin debu? Mungkin. Kalaupun gak mungkin di lantai 17, antum tetap wajib untuk ke bawah lantai 1 dan cari debu, gampang gak sekarang? Di mana-mana ada debu. Iya. Bahkan di hati antum pun ada debu. Di mana-mana ada debu. Jadi kalaupun pakai pendapat ketiga ini, tetap gak bisa. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ada debu, gak bisa diganti. Berarti harus pakai debu. Dan sementara di semesta Indonesia ini, berdebu semuanya. Apalagi jalan Narogong. ya, berdebu. Nah, waqil yaqumu fima yufsiduhu turabu kathiyabi dunal awani. Ada yang berpendapat bahwa sabun bisa menggantikan tanah pada benda yang bisa rusak dengan tanah seperti baju. Tapi sabun tidak berlaku pada bejana. Ngerti enggak maksudnya? Dalam mazhab Syafi'i, ikhwan, dalam mazhab Syafi'i, mencuci 7 kali satu, salah satunya dengan debu, itu tidak hanya pada jilatan anjing di wadah saja. Tapi kalau antum kena anjing, kesenggol sama anjing, ya, sebagaimana anak ceritakan di pertemuan lalu, ya, antum lagi jalan, anjing lagi jalan, tiba-tiba tuh anjing hampirin antum dan menggesekkan tubuhnya di celana antum, itu dalam mazhab Syafi'i 7 kali. Nah, ada pendapat dari ulama kalau misal begini, ah, ini kan ke apa, baju ya, pakaian. Maka kalau misalnya ini baju pakaian dikasih tanah, bisa rusak. Celananya celana putih misalnya, atau sarungnya sarung warna putih, ya. Antum pakaiin air, terus salah satu dari 7 basuhan itu pakai tanah. Gimana kira-kira? Rusak gak pakaiannya? Ngotorin malah. Padahal jilatan anjing enggak kotor, maksudnya enggak berwarna gitu loh. Tapi gara-gara pakai debu, kotor ya. Gimana? Maka di pendapat ini adalah kalau misalnya turab, tanah itu membuat rusak seperti kepakaian jadi rusak gara-gara tanah, maka bisa diganti dengan selainnya seperti sabun. Tapi kalau misalnya wadah pakai tanah rusak enggak? Enggak rusak. Maka pakai tanah. Nah, ini. Ini pendapat yang keempat sih kayaknya. Ini masuknya pendapat yang keempat. Loh, itu Rafi itu. Siapa? Oh, Rafi. Takir mirip Rafi soalnya pakai. Takir Rafi. Baik. Gimana Alwi, itu pendapat yang mana menurut antum? Kalau anak pribadi, apa tetap? Karena ini emang ada perbedaan dengan fikih Syafi'i, dengan antara yang anak pilih dengan fikih Syafi'i. Anda lebih condong ke pendapat yang masalah mencuci sampai 7 kali itu hanya ada pada wadah saja, wadah makan atau minuman, ya. Sementara mazhab Syafi'i itu lebih luas lagi, bukan hanya wadah. Antum kena anjing, antum gendong anjing tetap 7 kali itu. Tapi enggak, yang lebih anda ikuti adalah apa? Yang mencukupkan pada wadah, ya. Nah, jadi apakah bisa sabun itu menjadi pengganti turab? Anda lebih condong pendapat yang tidak bisa, tetap harus pakai turab. Enggak, sabun itu di luar dari 7 itu. Paham enggak? Jadi cukup pakai turab udah selesai. Enggak usah pakai sabun enggak apa-apa. Dan sebenarnya pun mencuci itu enggak wajib pakai sabun kan? Enggak wajib kan? Enggak harus kan? Enggak harus. Di zaman Nabi dulu kalau mencuci pakai sabun enggak? Ah. Pakai sabun enggak di zaman Nabi dulu? Enggak tahu, sama. Ya, kemudian wa syartu turabi an yakuna tahiran fala yakfi najisu 'ala rajihi ka tayammum. Na'am. Syarat tanah yang dipakai hendaknya suci. Maka tanah itu najis, tanah yang najis tidak sah menurut pendapat yang rajih sebagaimana tayamum. Antum tayamum pakai tanah yang itu bergelimpangan tai kucing. Nah, ya pasir, tanah, bahan tai kucingnya antum pakai, ya ini enggak sah lah karena najis. Apalagi antum kemudian mencuci apa? Mencuci wadah minuman yang bekas dijilat anjing, tapi satu-satu pakai tanah dan tanah tersebut ternyata berliputan dengan tai kucing atau remah-remah tai kucing yang masih terwujudkan sisi ketai kucingannya. Yeah. Makanya seperti tidak sah. Menurut pendapat yang rajih, sebagaimana tayamum juga. Al-ardu turabiyyatu yakfi fiha al-ma'u 'ala ar-rajih. Memang bumi yang bertanah cukup dengan disiram dengan air menurut pendapat yang rajih, karena di sini idza ma'na li ta'firi turab, karena tidak ada artinya mencampur, tidak ada artinya di sini mentanahkan tanah. Faham enggak gini? Jadi dalam fikih Syafi'i itu luas sekali itu pelarangannya, luas sekali untuk pencuciannya. Nah, ini misalnya nih, anjing lewat nih, ya di daerah dataran yang memang banyak tanahnya, ya, dan anjingnya berguling-guling di situ, kan kadang anjing berguling-guling itu bercanda sama sahibnya. Daerah tersebut, area yang tempat bergulingnya dia dihukumi najis, ya kan? Dan dalam metafisik sangat luas sampai tubuhnya anjing kalau kena dengan sesuatu maka sesuatu itu dicuci sampai 7 kali. Hah? Ya repot emang. Seperti kalau kita perhatikan, ya enggak? Tidak bisa hidup. Hah? Anjingnya nggak bisa hidup. Makanya jangan hidup, makanya di kebun aja sana, jangan ke rumah orang gitu. Nah misalnya di sini nih, ini kan? Ya, di situ kan banyak turap tuh, ya kan? Udah anjing bergulung di situ. Wah, ini tempat tadi ada anjing sini nih, najis nih, harus 7 kali dicuci. Maka dikatakan di sini, kalau di bumi seperti ini yang banyak debunya, tanahnya, cukup antum basuh air aja 7 kali. Pendapat yang rajih menurut ini, tanpa tanah, paham nggak? Karena antum mentanahkan tanah nanti, ya nggak? Paham maksudnya nggak di sini? Jadi 7 kali cuci dengan air tuh disiram, kan? Satunya dengan tanah. Nah ini kan tanah, masa ditanahin lagi gitu? Ini untuk pendapat yang apa? Yang luas sekali cakupannya. Padahal sebenarnya lebih baik apa lebih afdol apa? Kita cukupkan pada masalah bejana saja yang tadi, yang sebagai pendapat yang anda pilih, ya, begitu. Karena nggak ada habisnya, nanti semua tempat dianjingin, nanti semua tempat. Kalau misalnya ada anjingnya, ya masuk masjid 7 kali setiap dari afarnya bekasnya. Dan itu pun sebenarnya yang lebih tepat adalah khusus di jilatan saja. Adapun badan najis memang, tapi tidak sampai 7 kali. Itu yang lebih tepat sebenarnya, ya begitu. Wallahu a'lam. Tapi kita kan belajar bagaimana resminya mazhab Syafi'i. Wala yakfi fi isti'mali turabi dzarruhu 'ala al-mahall. Penggunaan tanah tidak cukup hanya dengan menaburkannya ke tempat najis. Balla budda min mazjihi bil ma', melainkan harus dicampur dengan air. Liyasilat turabu biwasitatil masji ila jami'i ajza'il mahallin najis. Harus dicampur dengan air agar tanah sampai dengan perantaraan percampuran tersebut pada seluruh bagian tempat yang terkena najis. Jadi biar semuanya, ya. Taib. Sedikit, ya. Satu lagi. Far'un hal yakfir ramlun na'im? Apakah pasir yang lembut itu cukup untuk menjadi media pensucian seperti ini? Nah, ini permasalahan. Qala rahimallahu hal yakfir ramlun na'im? Apakah pasir yang lembut itu cukup? Maka dikatakan qala al-Isna'i, Isna'i berkata, adkhala al-ashabu ar-ramlan na'ima fi ismi turabi wa jawazu tayammum bih. Para ulama mazhab Syafi'i memasukkan pasir lembut dalam kategori tanah, sama dengan tanah. Pasir lembut sama dengan tanah. Dan membolehkan tayamum dengannya. Coba pasir lembut yang di pantai ujung genteng waktu itu antum ya. Boleh enggak itu untuk tayamum? Enggak boleh. Kenapa begitu? Karena ada air laut depannya. Kan di pasir pantai. Ada air laut antum pakai pasir enggak boleh. Hah? Misalnya oke, bukan di laut dah. Antum ngebawa pasir itu ke Jakarta, ke mana, ke hutan atau mana enggak dapat air, antum pakai pasir itu boleh baru. Iya, antum gimana? Malah tayamum ada depan, ada laut di depan tayamum. Tapi kemudian qala An-Nawawi fi fatawi, maka Imam Nawawi berkata dalam fatwanya, "Law suhiqa ar-ramlu wa tayammama bihi jaza." Iya, seseorang boleh melembutkan pasir dan bertayamum dengannya. Tadi pasir ini ya sebenarnya semacam kerikil gitu, tadinya kerikil. Ya, ramli itu kerikil sebenarnya. Kerikil terus ditumbuk, dilembutkan jadi tercacah jadi lembut gitu. Itu boleh dibegitukan kemudian dia bertayamum dengan kerikil yang menjadi tanah atau pasir tersebut. Karena aslinya tanah. Ya. Wa muqtadahu ijza'uhu fit ta'fir. Konsekuensinya pasir atau kerikil yang dilembutkan itu sah untuk menjadi campuran untuk bersuci dengan air, yaitu 7 kali air dan salah satunya dengan tanah yang hasil tumbukan kerikil. Lianna turaba imma lil istidhari aw lil jam'i baina naw'i at-tahur aw lit ta'abbudi bi itlaqil ism. Karena fungsi tanah bisa untuk istidhar atau bisa untuk campuran. Ada enggak paham makna istidhar di sini? Campuran antara dua jenis alat bersuci yaitu air dan tanah, atau untuk alat ibadah dengan menyebut namanya secara mutlak. Wa kullu dzalika mawjudun huna, dan dalam kerikil yang ditumbuk atau kerikilnya itu sendiri, kerikil yang lembut ya, itu ada untuk tiga hal tadi. Nah, jadi kalau masih kerikil besar, batu atau kerikil besar itu enggak bisa. Melainkan harus kerikil yang memang lembut atau dilembutkan kecil-kecil gitu bisa ya. Yang mana bisa membekas di sini seperti tanah. Ya, cukup untuk kifatul akhyar, kita lanjut ke kajian tematik kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.